Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kita akan membaca hadis yang kedua di Kitabul Buyu', di bab tentang fikih jual beli. Hadis yang kedua ini berbicara tentang hal-hal yang dilarang untuk ditransaksikan. Hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'amal fathi wa huwa bi Makkah. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal fathi, ketika fathu Makkah, wa huwa bi Makkah, yang waktu itu beliau berada di Makkah. Kalimat ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak memiliki hitungan tahun dalam kalendernya. Para sahabat tidak memiliki hitungan tahun dalam kalendernya, sehingga mereka menyebut tahun itu dengan nama peristiwa. Dan itu terjadi bahkan sampai masanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di awal-awal kekhalifahan beliau. Karena itu mereka ketika menyebut kejadian ini ada di tahun sekian, maka sekian itu adalah nama kejadian, bukan angka. Beda dengan zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang kita menyebut kejadian ini terjadi di tahun 2000 sekian, atau di tahun 1900 sekian, atau di tahun 1400 sekian. Tapi kalau dulu, tahun itu berdasarkan nama kejadian. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu Fathu Mekah, di tahun Fathu Mekah, beliau bersabda. Kita mengambil pelajaran dari pernyataan Jabir ini, bahwa para sahabat menyebut tahun itu dengan nama kejadian, bukan dengan angka. Dan tahun di zaman atau di tengah kaum muslimin baru diberi angka di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kurang lebih ketika di tahun ketiga kekhalifahannya. Makanya sebelum itu mereka menyebut dengan tahun Fathu Mekah, tahun Hijrah, tahun pengampunan, tahun jihad, dan seterusnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli berhala. Faqila ya Rasulullah, ara'aita shuhumal maitati fa innaha yutla biha sufun wa yudhanu biha aljuludu wa yastasbihu biha nas. Faqala la, huwa haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan transaksi khamr, transaksi bangkai, babi, dan berhala. Kemudian ada yang bertanya, Ya Rasulullah, lemaknya bangkai itu bisa bermanfaat karena dia bisa digunakan untuk meminyaki perahu. Perahu di masa silam terbuat dari bahan sintetis. Enggak mungkin ya. Perahu di masa silam terbuat dari kayu. Kayu disusun-susun sehingga menjadi sebuah perahu. Karena dia terbuat dari kayu, berarti peluang terjadinya celah besar atau kecil? Besar. Nah, untuk menutupi celah-celah yang kecil itu, teknologi di masa silam mereka menggunakan lemak bangkai. Kalau di masa sekarang menggunakan cat, kalau dulu menggunakan lemak. Lemak dipanaskan, setelah itu keluar gajih-gajih di permukaan. Nah itu bisa dipakai untuk meminyaki perahu, sehingga bagian-bagian yang lubang atau ada garis yang lubang bisa tertutupi oleh lemak. Wayudhanu bihal julud, dan dipakai untuk meminyaki kulit. Kulit yang dimaksud adalah kulit yang disamak. Agar kulit ini awet, tidak gampang rusak, maka dia dilumuri dengan gajih. Dilumuri dengan gajih, sehingga secara fungsi gajih ini menghindari munculnya bakteri lebih cepat. Wa yastasbihu bihannas, dan dipakai untuk minyak lampu masyarakat. Mereka menggunakan sentir, lampu teplok, minyaknya itu tidak sebagaimana sekarang pakai lengo potro atau pertalite, tapi yang dipakai adalah minyak dari lemak bangkai. Jadi meskipun Jazirah Arab kaya dengan minyak, tapi ketika itu orang belum tahu dan belum mengenal eksploitasi. Maka yang digunakan adalah apa yang ada di permukaan bumi. Faqala, kemudian beliau mengatakan, la, enggak boleh. Huwa haramun, itu haram. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalika. Kemudian di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan keterangannya, qatalallahu al-yahuda. Innallaha lamma harrama alaihim syuhumahuma jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanah. Muttafaqun alaih. Allah membinasakan Yahudi. Bentuknya bagaimana? Mereka melakukan pelanggaran. Sebabnya adalah ketika Allah Ta'ala mengharamkan kepada mereka syuhumaha, ketika Allah mengharamkan kepada mereka lemaknya binatang, jamaluhu, maka lemak itu dilakukan tajmil. Bagaimana tajmil lemak? Lemak itu dimasak sampai cair sehingga menjadi minyak. Setelah jadi minyak, ba'uhu, mereka jual. Hasil penjualannya, fa'akalu thamanah, mereka gunakan, mereka makan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Tayyib. Hadis yang kita baca ini menceritakan satu kaidah tentang masalah batasan halal haram objek jual beli. Batasan halal haram objek jual beli. Tayyib. Mengingatkan bahwa rukun jual beli itu ada tiga. Apa saja? Subjek, objek. Subjek, objek, satunya sigat. Subjek adalah pelaku. Objek berarti benda yang atau barang yang ditransaksikan. Dan yang ketiga adalah sigat, pernyataan yang menunjukkan bahasanya kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan akad. Dalam hadis ini membahas tentang objeknya. Seperti apakah batasan objek jual beli yang dilarang dan diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara batasannya adalah bahasanya objek itu halal untuk dimakan, halal untuk dikonsumsi, dan halal untuk dimanfaatkan. Di antara batasannya adalah dia halal untuk dikonsumsi atau halal untuk dimanfaatkan. Karena itulah semua yang haram dimanfaatkan, maka dia haram diperjualbelikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, atau beliau mengatakan, Allah mengharamkan jual beli khamr. Karena khamr tidak bisa dimanfaatkan. Mengharamkan jual beli babi, mengharamkan jual beli bangkai dan berhala. Selanjutnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Ada apa dengan lemak bangkai? Lemak bangkai ini punya manfaat. Lemak bangkai ini punya manfaat. Bisa dipakai untuk meminyaki, bisa dipakai untuk apa? memoles perahu, memoles kulit yang disamak, atau dipakai untuk minyak lampu. Bolehkah minyak bangkai seperti ini kami jual? Bolehkah minyak bangkai ini kami jual? Apa kata beliau? La, enggak boleh, huwa haram. Itu haram. Tayyib. Sekarang ulama berbeda pendapat. Anda bawa kitab? Ada yang bawa bukunya? Satu, dua. Ada yang bawa, ada yang tidak ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la huwa haram. Enggak boleh, itu haram. Kata itu apakah kembali kepada haram jual beli ataukah haram memanfaatkan? Apakah kembali kepada haram memperjualbelikan ataukah haram memanfaatkan? Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan haram di sini maksudnya adalah haram memperjualbelikan, bukan haram memanfaatkan. Haram di sini adalah haram memperjualbelikan, bukan haram memanfaatkan. Dan ini adalah tafsir yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnul Qayyim, dan oleh Ibnul Qayyim dinyatakan bahasanya itu adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alasannya adalah bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang hukum jual belinya, bukan beliau ditanya tentang hukum memanfaatkannya. Kemudian pendapat yang kedua bahwa haram di sini itu haram. Haram di sini maknanya adalah memanfaatkan benda itu haram. Sehingga bangkai apapun yang ada di dalamnya tidak boleh dimanfaatkan. Sehingga bangkai dan apapun yang ada di dalamnya tidak boleh dimanfaatkan. Ini pendapat yang kedua. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, yang dilarang adalah menjualnya dan bukan memanfaatkannya. Dan berbeda antara menjual dengan memanfaatkan. Tayyib. Mohon diperhatikan hierarki dari aktivitas manusia terhadap barang. Aktivitas manusia terhadap barang yang ada di sekitarnya itu bisa kita bagi menjadi tiga. Aktivitas manusia terhadap barang yang ada di sekitarnya bisa kita bagi menjadi tiga. Mengkonsumsi, melakukan jual beli, memanfaatkan. Konsumsi, jual beli, memanfaatkan. Sekarang coba kita perhatikan bedanya. Apakah semua yang haram dikonsumsi haram diperjualbelikan? Apakah semua yang haram diperjualbelikan haram dikonsumsi? Yang benar yang mana? Yang benar yang? Apakah semua yang haram dikonsumsi haram diperjualbelikan? Jawabannya tidak. Ada banyak hal yang haram dikonsumsi tapi dia boleh diperjualbelikan. Apa contohnya Pak? Semen ya, bensin dan seterusnya. Dia haram untuk dikonsumsi tapi tidak haram untuk diperjualbelikan. Sekarang sebaliknya, apakah semua yang haram diperjualbelikan haram dikonsumsi? Jawabannya benar. Jawabannya semua yang haram dikonsumsi haram diperjualbelikan. Semua yang haram diperjualbelikan haram dikonsumsi. Jadi logika ini tidak terbalik ya. Tidak semua yang haram dikonsumsi haram diperjualbelikan, tapi semua yang haram diperjualbelikan haram dikonsumsi. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan bahwa bangkai babi, kemudian berhala, lalu apalagi tadi, khamr, ini benda-benda yang haram diperjualbelikan karena dia tidak boleh dikonsumsi. Berikutnya, apakah semua yang haram diperjualbelikan haram dimanfaatkan? Apakah semua yang haram dimanfaatkan haram diperjualbelikan? Jawabannya, yang kedua benar, yang pertama salah. Tidak semua yang haram diperjualbelikan haram dimanfaatkan, tapi semua yang haram dimanfaatkan pasti haram diperjualbelikan. Sehingga ada tiga hierarki: mengkonsumsi, jual beli, memanfaatkan. Maka manfaat itu paling longgar. Di dalamnya ada jual beli, di dalamnya ada mengkonsumsi. Ini kalau kita buat diagram Venn. Apa contohnya sesuatu yang boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh diperjualbelikan? Hadis ini contohnya. Jadi lemak bangkai itu boleh dimanfaatkan menurut pendapat siapa tadi? Imam Syafi'i, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Tapi tidak boleh diperjualbelikan. Bisa kita kiaskan dengan hal ini, semua yang bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang halal maka boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh, belum tentu boleh diperjualbelikan. Contohnya anjing. Anjing punya manfaat halal tidak? Punya. Apa manfaat halal anjing? Untuk penjaga, untuk pemburu. Boleh enggak jual beli anjing? Enggak boleh. Dia haram diperjualbelikan, tapi halal dimanfaatkan. Darah manusia halal dimanfaatkan dengan cara transfusi, tapi haram diperjualbelikan karena tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang keluar dari manusia. Kita punya bangkai, lalu bangkai itu disamak sehingga kulitnya bisa diselamatkan. Bagaimana status kulit ini? Status kulit ini halal untuk dimanfaatkan tapi haram diperjualbelikan. Tayyib, ada orang yang bertanya, apa batasan kulit bangkai yang boleh digunakan dan boleh dimanfaatkan? Ada khilaf dalam masalah ini. Jumhur berpendapat semua jenis bangkai, baik bangkai hewan yang halal dimakan maupun bangkai hewan yang haram dimakan. Sehingga kalau ada kulit ular atau kulit buaya atau kulit macan yang dia sudah disamak, menurut pendapat jumhur dia menjadi suci. Dan kalau suci boleh dimanfaatkan. Kalau suci boleh dimanfaatkan. Sampai di sini kesimpulannya. Namun jangan diperlebar. Nah, kalau ada orang bertanya lagi, kalau begitu apa hukum membeli, menjual sabuk dari kulit ular? Jawabannya, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Bangkai tidak boleh diperjualbelikan. Bangkai tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga di posisi ini kulit ular tidak boleh dijual. Kenapa enggak boleh dijual? Dia bangkai. Boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh dijual. Sehingga kalau misalnya orang punya kulit ular, kemudian dia kelola sendiri, terus dijadikan sabuk, dipakai sendiri, silahkan. Tapi kalau kemudian dia jual, diproduksi, dijual, enggak boleh. Sehingga ada yang dia boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh dijual. Sebenarnya kita punya contoh yang lebih dekat. Sesuatu yang dia boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh dijual. Contohnya adalah hasil kurban. Sahibul kurban makan hewan kurban, kemudian apalagi memanfaatkan hewan kurban, silahkan. Tapi kalau menjual sebagian dari hasil kurban, apa hukumnya? Batal kurbannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Hakim, Nabi SAW bersabda, man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit bangkai, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka kurbannya batal. Sehingga kalau memanfaatkan, mengkonsumsi boleh, tapi tidak, dia tidak boleh menjualnya. Tayyib. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yahudi itu punya kebiasaan, mereka ketika diharamkan sesuatu maka dilakukan hilah. Apa itu hilah? Kamuflase agar sesuatu ini dilegalkan. Orang Yahudi punya kebiasaan, kalau dilarang melakukan A, maka dia mencari celah bagaimana caranya agar A ini bisa jadi legal. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi Yahudi, Allah mengharamkan bagi Yahudi semua binatang berkuku satu. Contohnya, contohnya kuda, unta. Sehingga yang boleh dimakan dari hewan ternak di zaman Yahudi hanya sapi dan kambing. Dan dari sapi dan kambing itu tidak semuanya halal. Ada yang haram. Apa yang haram dari sapi dan kambing? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minal baqari wal ghanami harramahuma shuhumahuma illa makhtalata bi adam aw al hawaya aw makhtalata bi adam." Dan sapi dan kambing aku haramkan bagi Yahudi untuk mengkonsumsi lemaknya, kecuali lemak yang ada di perut atau kemudian yang kedua apa? Illa makhtalata bi adam, atau lemak yang dia bersatu dengan tulang, lemak yang ada di tulang. Sehingga Yahudi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak 100% halal sapi dan kambing, tapi ada bagian yang diharamkan oleh Allah, yaitu bagian lemaknya. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, lemak itu diambil lalu dicairkan, setelah jadi minyak dijual. Kata mereka, kami tidak menjual lemak, tapi kami menjual minyak lemak. Dan beda antara lemak dengan minyak lemak menurut Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan perbuatan mereka. Akhirnya dihukum oleh Allah dengan hukuman yang lebih parah lagi, sehingga banyak di antara mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kenakalan yang mereka kerjakan. Karena itulah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengakal-akali aturan syariat itu berbahaya. Bagian dari keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad itu adalah umat yang paling gampang tunduk kepada aturan. Sedangkan umat Yahudi adalah umat yang paling susah untuk mengikuti aturan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi umat Muhammad, dan Allah banyak memberikan hukuman kepada umat Yahudi. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah mengingatkan semacam ini. Beliau bersabda, "La tartakibu martakabatil yahudu." Janganlah kalian melakukan pelanggaran sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Yahudi. Fatastahillu maharimallahi bi adna hiyalin. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan melakukan hilah. Dengan melakukan hilah. Hilah tadi apa? Mengakal-akali aturan. Allah telah melarang jangan mengkonsumsi lemak. Kalau sudah haram dimakan, berarti dia tidak punya manfaat. Kemudian oleh orang Yahudi itu dicairkan. Nah, ketika berubah dijual. Ketika berubah dijual. Baik. Berarti sesuatu yang haram ketika mengalami perubahan, ketika mengalami perubahan statusnya tetap haram, sehingga tidak boleh dijual. Praktek yang dilakukan oleh Yahudi, dia menganggap bahwasanya sesuatu yang haram ini ketika telah berubah boleh dijual, telah berubah jadi sesuatu yang halal. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha dengan sikap mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala justru memberikan hukuman yang lebih berat lagi kepada mereka karena mereka telah melakukan hilah. Karena itulah Islam melarang keras perbuatan hilah, perbuatan hilah, mengakal-akali aturan. Dan salah satu di antara bentuk hilah yang sering kita dengar adalah jual beli inah. Salah satu di antara bentuk hilah yang banyak kita jumpai, disebutkan oleh para ulama sebagai contoh, adalah jual beli inah. Jual beli inah itu hilah riba, itu hilah dari transaksi riba. Kenapa hilah itu dilarang dan mengandung hukuman yang besar? Karena hilah itu mengakal-akali sesuatu yang haram, sehingga pelakunya menganggap kalau itu halal. Akibatnya dia melakukan pelanggaran yang haram, sementara dia berkeyakinan kalau yang dia lakukan itu halal. Itulah hilah. Itu bahaya dari hilah. Sebagai contoh, banyak sekali kita jumpai di dunia perbankan syariah, ketika mulai bermunculan, mereka masih menggunakan SOP konven, di mana bank tidak bisa melakukan transaksi jual beli riil karena OJK melarang bank untuk memiliki persediaan. Akhirnya mereka melakukan hilah. Bagaimana hilahnya? Hilah yang mereka lakukan adalah salah satunya melakukan jual beli inah. Salah satunya melakukan jual beli inah. Bagaimana jual beli inah? Nasabah datang. Apa yang diinginkan oleh nasabah? Nasabah ingin uang. Tapi karena bank ini paham kalau transaksinya kort, ini enggak mungkin kami bisa dapat margin. Kalau transaksinya utang piutang, enggak mungkin kami bisa dapat keuntungan. Berarti saya tidak mau ngasih utang kepada kamu. Nanti kami enggak dapat untung. Kena riba nanti saya. Terus gimana caranya? Kita jual beli saja. Bank mengatakan, ini saya punya emas. Emas sebanyak 100 gram. Saya jual kepada Bapak per gramnya 1 juta. Berarti 100 gram berapa? 100 juta. Saya jual ke Bapak 100 juta per gramnya 1 juta. Secara kredit selama 5 tahun. 100 juta selama 5 tahun. Sudah? Kemudian nasabah diminta tolong jual kembali emas itu ke saya, ke bank, dengan harga 650.000 secara tunai. Dengan harga 650.000 secara tunai. Maka dijuallah emas tadi ke bank dengan harga 650.000 secara tunai. Karena tunai, banknya bayar 650.000 per gram kali 100 berarti 65 juta. Selesai transaksi. Maka nasabah pulang dengan membawa uang 65 juta. Tapi dia mendapatkan beban berupa utang 100 juta yang dicicil selama 5 tahun ke bank. Banknya pulang dengan membawa emas 100 gram. Dan dia punya piutang dari nasabah tadi senilai 100 juta. Berarti bank dapat margin berapa? 35 juta selama 1 tahun. Menurutnya ini kan jual beli. Ini jual beli. Berarti kalau ini dilakukan hukumnya boleh atau tidak? Menurut mereka boleh. Dan mereka menganggap bahasanya ini adalah solusi yang paling, kata mereka adalah workable. Yes. Ini way out yang paling bagus. jalan keluar yang paling bagus. Baik, saya dengar ini langsung dari direktur salah satu bank syariah ketika kami ketemu di kantor pusatnya. Dan baru kali itu pertama kalinya saya ketemu dengan orang yang tertinggi di bank syariah yang pernah saya jumpai. Biasanya baru di bawah-bawahnya. Jadi dia mengatakan, saya itu kalau menjumpai transaksi yang dilarang, saya akan berusaha bagaimana caranya agar diperbolehkan selama masih ada celah. Maka berkali-kali saya merengek-rengek minta kepada DSN MUI, tolong legalkan jual beli inah. Tolong legalkan jual beli inah. Terus nanti underlyingnya apa? Agar bisa langsung diserah terimakan. Underlyingnya adalah emas. Kalau ini terjadi, maka berarti yang bersangkutan telah melakukan dua kali pelanggaran. Pertama, jual beli emas secara kredit, dan itu riba nasi'ah. Yang kedua, hakikatnya adalah utang uang dibayar uang, bukan utang emas dibayar emas. Sehingga dia melakukan transaksi yang melanggar aturan syariat dua kali. Tapi dia sebut ini way out yang paling bagus. Alhamdulillah di SN MUI belum setuju. Tapi dari sini saya bisa membuat kesimpulan bahwa memang seperti inilah SOP bank. Jadi dia selalu membayangkan bagaimana agar neraca keuangannya bisa melebihi dari 5%. Kalau enggak kayak gini, kita hanya bisanya 5% saja. Sementara bank-bank konven bisa jauh lebih tinggi. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Kita berikutnya akan membahas hadis ketiga di Kitabul Buyu. Hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani wa laysa bainahuma bayyinatun falqawlu ma yaqulu rabbus sil'ah aw yatatarakani. Rawahu al-Khamsah wa shahahahu al-Hakim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Ibnu Mas'ud nama aslinya siapa? Nama aslinya siapa? Abdullah. Abdullah bin Mas'ud. Bapaknya mati kafir, ibunya muslim. Ibunya seorang muslimah. Kalau bapaknya kafir. Karena itulah Abdullah bin Mas'ud lebih suka dipanggil dengan Ibnu Ummi Abd. Putranya ibunya Abdullah. Beliau lebih suka dipanggil putranya ibunya Abdullah. Saya itu putranya ibu. Saya itu anaknya simbok. Nah, itu lebih senang disebut anaknya simbok dibandingkan anaknya pak. Karena ibunya muslimah sedangkan bapaknya mati kafir. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ikhtalafal mutabayyi'an." Apabila penjual dan pembeli berbeda pendapat, wa laisa bainahuma bayyinah, sementara keduanya tidak memiliki bukti, fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah, maka yang diambil adalah perkataan pemilik barang, au yatatarakani, atau transaksinya ditinggalkan alias dibatalkan. Hadis riwayat Imam yang 5, dan ulama berbeda pendapat tentang status hadis ini, apakah sahih ataukah hadis yang dhaif. Dan kesimpulannya, kata Ibnu Abdul Hadi, alladhi yadhharu anna haditha Ibni Mas'udin fi hadzal babi bimajmu'i tariqihi lahu aslun bal huwa hadithun hasanun yuhtajju bihi. Yang kami pahami bahasanya hadis Ibnu Mas'ud dalam masalah ini, kalau kita kumpulkan semua jalur-jalur riwayatnya, maka kita bisa simpulkan hadis ini memiliki pondasi yang kuat, sehingga hadis ini statusnya hasan, bisa dijadikan sebagai dalil. Dan insyaallah kesimpulan ini yang kita pakai, hadis ini adalah hadis yang hasan, bisa dijadikan sebagai dalil. Selanjutnya hadis ini berbicara tentang apa? Hadis ini berbicara tentang penyelesaian ketika terjadi sengketa antara penjual dengan pembeli. Terjadi sengketa antara penjual dengan pembeli. Jika terjadi sengketa antara penjual dengan pembeli, maka yang dimenangkan adalah pernyataan pemilik barang. Siapa pemilik barang? Penjual. Kecuali jika ada bukti bahwasanya pembeli yang menang. Kecuali jika ada bukti bahwa pembeli yang menang. Jika ada penjual dan pembeli sengketa dalam sebuah transaksi, maka yang dimenangkan adalah perkataan penjual, kecuali jika ada bukti bahwasanya pembeli yang menang. Contoh, dilakukan transaksi. Setelah selesai akad, mungkin barang dibawa dulu. Pembeli mengklaim, kemarin kita sepakat bayarnya dicicil setahun. Penjual bilang, enggak ada kesepakatan kayak gitu. Pembayarannya harus tunai. Ya kalaupun mau dicicil maksimal sebulan. Akhirnya terjadi sengketa, padahal akad sudah dilakukan. Nah, ketika terjadi sengketa seperti ini, dua orang ini lapor kepada Anda sebagai hakim. Wahai Pak Hakim, saya telah melakukan jual beli dengan si A. Saya bilang kemarin kita sepakat kredit, tapi kata si A enggak ada kesepakatan kayak gitu. Dia enggak mau kredit, maunya tunai maksimal 1 bulan. Terus bagaimana yang harus kita simpulkan, yang harus kita putuskan? Maka hakim yang bijak dengan mengacu kepada hadis ini, dengan mengacu kepada hadis ini, dia menangkan yang mana? Penjual atau pembeli? Penjual. Perkataan penjual. Kenapa? Karena penjual ini yang memiliki barang. Kenapa penjual yang dimenangkan? Kalau dalam akad nikah, ketika terjadi khilaf antara wali dengan pengantin laki-laki, maka yang dimenangkan wali. Kenapa? Li'anna fi yadihi uqdatun nikah. Allah sebut orang inilah orang yang di tangannya ada uqdatun nikah, ikatan pernikahan. Dia yang menentukan setuju atau tidak. Makanya ketika terjadi khilaf, yang menentukan adalah, yang dimenangkan adalah pihak mangkana biyadihi uqdatun nikah. Nah, ketika jual beli terjadi khilaf, maka yang dimenangkan adalah mangkana biyadihi as-sil'a, orang yang dia menguasai barang, yaitu penjual. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Datang seorang pembeli lapor, "Pak, barangnya cacat. Saya kembalikan, saya enggak jadi transaksi. Tolong duitnya dikembalikan." Lalu pembeli tanya, "Mana cacatnya?" Ditunjukkan, "Ini." Oh. "Baik. Saya tegaskan, cacat ini belum ada ketika kita transaksi. Cacat ini belum ada ketika kita transaksi. Berarti cacat ini ada setelah barang kamu bawa." Pembeli enggak, "Oh enggak, cacat ini ada sebelum kita transaksi." "Enggak, sebelum transaksi enggak ada cacat ini." "Ada, enggak ada, ada, enggak ada." Apa? Penggontok-gontokan ya. Kayak cacilik. Ono, ora ono, ono, ora ono. Yang satu bilang sudah ada cacat sebelum transaksi. Ini klaimnya siapa? Pembeli, biar nanti bisa membatalkan akad. Yang satu bilang cacatnya terjadi setelah transaksi. Dua-duanya enggak punya bukti. Coba kita cek CCTV. Nah, kejadiannya ada di alas Gunung Kidul. Mau cek CCTV pakai apa? Karena sama-sama tidak punya bukti, coba kita tanyakan ke jin Gunung Kidul. Tambah ngawur nih kayak gini ya. Sama-sama tidak punya bukti, sebagai hakim, siapa yang dikuatkan oleh hakim? Yang dikuatkan oleh hakim adalah pihak penjual. Sehingga dalam hal ini, karena pembeli tidak punya bukti, maka cacat kita putuskan terjadi setelah transaksi, sehingga yang menang adalah penjual. Karena itu pembeli tidak punya kewajiban untuk atau tidak punya hak untuk meminta uangnya dikembalikan. Mafhum di sini? Tayyib, mafhum. Walhamdulillah. Kecuali illa ayyatatarakani, kecuali kalau keduanya bersepakat untuk meninggalkan akad. Maksudnya ada daripada ribut, kita enggak jadi akad saja. Itu juga boleh. Ya. Namun kalau misalnya mereka tetap akadnya dilanjutkan, maka yang menang adalah pembeli, yang menang adalah penjual. Dan prinsip seperti ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejalan dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan yang lainnya tentang masalah penyelesaian sengketa. Beliau bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Bukti itu menjadi kewajiban orang yang mengklaim dan sumpah itu haknya orang yang terdakwa, orang yang diklaim. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya kita akan membahas hadis tentang hal-hal yang diharamkan dalam transaksi dalam Islam. Terlihat tidak sistematis, tapi kita mengikuti urutan hadis dalam kitab Bulughul Maram. Jadi sebelumnya kita bahas tentang masalah khamr, bangkai, babi. Ini diulang lagi dan sudah diselai dengan satu hadis yang tidak ada hubungannya dengan objek transaksi. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Siapa Abu Mas'ud? Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau sahabat yang bergelar Al-Badri. Dan beda antara Ibnu Mas'ud dengan Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud itu muhajirin, kalau Abu Mas'ud orang Ansar, Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari, kalau Ibnu Mas'ud muhajirin. Sehingga Abu Mas'ud itu orang asli Madinah, sedangkan Ibnu Mas'ud asli Mekah. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tsamanil kalbi. Beliau melarang hasil penjualan anjing. Wa mahril baghi, hasil mahar pelacur. Wa hulwanil kahin, dan manisan para dukun. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada tiga hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sederet hadis yang semuanya dilarang ketika menghasilkan. Hasil jual beli anjing, hasil pelacuran, dan hasil perdukunan. Yang ini menunjukkan bahasanya jual beli anjing hukumnya haram. Hanya saja ulama beda pendapat. Anjing yang haram untuk diperjualbelikan itu anjing yang seperti apa? Apakah semua anjing ataukah ada pengecualian? Pendapat pertama mengatakan anjing yang haram diperjualbelikan adalah semua anjing. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan yang saya maksud dengan jumhur adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan beberapa ulama yang lainnya. Pendapat kedua, bahwa semua anjing haram untuk diperjualbelikan kecuali anjing yang bisa mendatangkan manfaat, seperti anjing pemburu atau anjing penjaga. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Karena itu menurut Abu Hanifah Kalau orang ingin memiliki anjing pemburu, dia bisa beli. Dia bisa beli. Tapi kalau jumhur, beli, jual beli anjing apapun itu, baik anjing yang ada manfaatnya maupun yang tidak ada manfaatnya, semuanya haram untuk diperjual belikan. Terus gimana caranya saya bisa biar bisa dapat anjing pemburu yang bagus kalau gak boleh jual beli? Ya berarti Anda harus merawat dari awal, sehingga cari anjing gratisan, kemudian dirawat, ya. Setelah itu silahkan dipakai, dilatih, dan bisa dipakai untuk berburu. Karena tidak boleh melakukan jual beli anjing. Nah, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Karena dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan dengan kalimat umum, beliau mengatakan thamanul kalbi, hasil jual beli al kalbi, hasil jual beli anjing. Karena al di sini alif lam lil istighraq, mencakup semua anjing. Kemudian berikutnya adalah Nabi SAW melarang hasil dari pelacuran. Dan kita bisa lihat dalam hadis ini beliau menyebut hasil pelacuran itu dengan mahar, mahar para pelacur. Maka orang yang bayari para pelacur itu hakikatnya adalah memberi mahar. Karena itulah pelacuran termasuk pernikahan, tapi nikah yang tidak sah. Kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah? Pelakunya, si wanita, menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, tanpa saksi, tanpa walimah. Sehingga dia ketika melakukan akad, misalnya menyatakan saya siap menemani kamu dalam waktu sekian, bayar sekian, baik setuju deal. Nah itu akad nikah. Dia menikahkan dirinya sendiri, bayar sekian itu maharnya. Terjadi akad nikah, ada mahar, maka termasuk bentuk akad, tapi tidak ada wali, tidak ada saksi, tanpa walimah. Karena itulah Nabi SAW memerintahkan agar pernikahan itu diapakan? Dirahasiakan atau dimeriahkan? Dimeriahkan. Nikah itu bukan sesuatu yang memalukan, maka tidak perlu dirahasiakan. Bahkan sebagian ulama mempersyaratkan pernikahan itu harus diumumkan, yang disebut dengan at-tashhir. Yang disebut dengan at-tashhir. Sehingga kalau tidak ada tashhir, tidak diumumkan, tidak ada walimah, banyak orang yang gak ngerti. Ketika masuk kampung kok masyarakat langsung bingung, ini pulang-pulang kok bonceng cewek. Akhirnya semua orang bingung, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Sebagian ulama menilai pernikahan yang seperti ini batal, meskipun nikahnya dengan dilakukan dengan wali, ada saksi, tapi di tempat yang jauh, gak ada satupun di kampungnya yang tahu. Ini bermasalah ya. Apa yang perlu disembunyikan dari pernikahan, padahal ini bukan sesuatu yang memalukan. Kemudian yang ketiga adalah khulwan al-kahin, manisan dukun. Disebut sebagai manisan karena betapa mudahnya untuk bisa didapatkan. Sang dukun, dia ketika mendapatkan duit itu dilakukan dengan cara yang gampang. Wes ngedabrus dapat duit ya. Dia dapat duit dari sesuatu yang sama sekali tidak ada hakikatnya. Kalau enggak ngapusi, nipu. Makanya Rasulullah SAW menyebut penghasilan dukun dengan hulwan, manisan untuk dukun. Dan hasil seperti ini haram, termasuk sesuatu yang statusnya haram zatnya, karena ini penipuan. Ada sebuah kisah yang pernah dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika mantan budak, dia bukan budak ya, mantan budaknya Abu Bakar As-Siddiq datang kepada beliau membawa susu, dikasihkan kepada, dihadiahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar melihat itu, disuguhi susu, langsung diminum. Selesai minum baru tanya, "Loh kok tumben kamu ngasih susu, dapat dari mana?" "Begini tuanku, saya mau cerita." "Ya maulaya, wahai mantan tuanku, saya mau cerita. Jadi dulu di zaman jahiliyah, waktu saya masih kafir, saya itu pernah membuka praktek perdukunan. Tapi ngawur. Lalu ada pasien berobat ke saya, tak dukuni mari. Disuwuk sembuh. Nah, kemarin saya ketemu orang itu. Mungkin dia merasa dulu sudah pernah diberi jasa oleh sang Buddha ini. Karena dulu saya sakit, kemudian tak dukunkan ke dia, diapusi mari. Dibohongi tapi ternyata sembuh. Nah, akhirnya dikasih hadiah susu. Dan susu itu sudah tuanku minum. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Beliau memasukkan jarinya ke kerongkongannya. Diogrok-ogrok. Sampai muntah. Beliau enggak mau ada sesuatu yang haram dalam jasadnya, dalam badannya. Maka dimuntahkan, dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kita bisa saksikan, susu ini bukan upah dukun, bukan ya, tapi dia efek samping dari perdukunan. Kejadian perdukunannya dulu zaman jahiliyah, tapi kemudian orang ini ngasih hadiah sekarang, bukan sebagai upah. Kalau upah kan gak mungkin selisih sekian puluh tahun baru diupah, kan gak mungkin. Ini hadiah, tapi hadiah yang sebabnya dari sesuatu yang batil. Karena itu kita bisa mengikuti, atau dari sinilah kita bisa mendapatkan sebuah kaidah, kullu ma yubna ala batilin fa huwa batil. Semua yang berasal dari sesuatu yang batil, maka dia juga jadi batil. Upah perdukunan berasal dari sesuatu yang batil. Dalam kurun waktu sekian lama, karena efek samping dari perdukunan tadi, muncul hadiah, batil juga. Terus kita dikasih. Maka hadiah ini adalah sesuatu yang batil. Nah, dari sini kita bisa mengkiaskan dengan berbagai macam kasus yang ada di masyarakat. Ketika orang mendapatkan sesuatu yang batil dari yang batil. Dulu saya pernah, atau si A ini daftar di perusahaan X, kemudian dibantu oleh si B, tapi pakai bayar, bayar ke si B, akhirnya lulus dan diterima di perusahaan X. Setelah dia bekerja, karirnya meningkat-meningkat, akhirnya makin bagus. B di PHK, tapi dia masih di situ. Lalu satu ketika dia ngasih hadiah kepada si B. Boleh enggak B menerima? Boleh tidak B menerima? Itulah hadiah yang berasal dari sesuatu yang batil. Kullu ma yubna ala batilin fa huwa batil. Maka gratifikasi itu berasal dari sesuatu yang batil. Karena itulah ada banyak hal yang perlu kita waspadai ketika orang mendapatkan sesuatu berasal dari kejadian yang batil. Ada salah seorang pejabat di aparat yang dia menjadi pemimpin atau apa namanya, ketua ya, ketua satu blok aparat. Nah, satu ketika akan dilakukan renovasi, gedung atau apa, pokoknya ada proyek lah. Begitu ada pengumuman seperti ini, banyak sekali para vendor-vendor itu ngasih hadiah. Ada yang minjemi mobil, Pak, saya punya mobil nganggur, silakan Bapak pakai. Ada yang minjemi kendaraan, Pak, ini silakan dipakai. Ada yang ngasih sesuatu. Padahal proyek belum mulai. Belum dilakukan tender, baru sebatas pengumuman. Tapi pendekatan sudah dilakukan. Terus beliau tanya, seperti ini kami enggak pernah minta, datang dengan sendirinya. Wah, hebat. Boleh enggak kami manfaatkan? Maka jawabannya adalah, kalau dulu sebelum Bapak membuka tender ini atau sebelum ada informasi tentang tender ini, mereka suka terbiasa ngasih seperti ini, maka sampai sekarang silakan dipakai. Nah, berhubung sekarang ada udang di balik gimbal ya, maka yang seperti ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena ini sama dengan suap. Ini kebatilan, sama dengan suap. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian dari apa yang kita baca tadi menunjukkan haramnya melakukan perbuatan yang disebutkan dalam hadis, haramnya pelacuran, kemudian haramnya perdukunan dan seterusnya. Kita membahas dari sisi halal haramnya, bukan dari sisi apakah muslim atau kafir, ya. Kemudian para ulama mengkiaskan, termasuk di antara penghasilan yang haram adalah semua penghasilan yang isinya maksiat. Semua penghasilan dari perbuatan yang bentuknya maksiat. Nah, contohnya kata Al-Mawardi, yamna'ul muhtasibu minat takassub bil kahanati wal lahwi. Dilarang untuk mencari penghasilan dari perdukunan dan al-lahwu. Apa itu al-lahwu? Al-lahwu bisa dimaknai sebagai musik, atau bisa dimaknai sebagai kegiatan yang dia murni main-main. Innamad dunya la'ibun wa lahwun. Dunia ini hanya permainan dan lahwun saja. Wa yu'addibu alaihi al-akhidh wal mu'ti. Yang bayar dan yang menerima, dua-duanya berhak dihukum. Itu kalau kita bawa ke zaman kita, ada orang yang membuka usaha PS. PS1. Serapayu ya. Sekarang PS berapa? Hah? 4. Mungkin. Sudah nyoba sampai stage berapa? PS4 misalnya. Usaha PS dan itu selalu update ya. Dulu PS3 diiklankan di mana-mana, PS3. PS2 juga sama. Begitu muncul PS4, hilang. Nah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita jadikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada pagi hari ini. Masih ada beberapa waktu, kurang lebih sekitar 15 menit. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung maju ke depan untuk yang putra, dan untuk yang putri bisa melalui kertas karena belum ada mic yang tersedia. Baik, sebelumnya kita angkat pertanyaan dari pendengar Radio Muslim terlebih dahulu, Ustaz, yang sudah masuk ke kami, kita bacakan. Ustaz, bagaimanakah jika kami sebelumnya memelihara anjing untuk menjaga ayam dari musang, lalu saat ini kami sudah tidak membutuhkan anjing tersebut, apakah yang harus kita lakukan jika tidak boleh menjualnya? Kalau anjing itu memiliki fungsi yang halal, bisa dipakai untuk anjing penjaga, dan Anda sudah tidak lagi memanfaatkannya, apa yang harus dilakukan? Maka silakan dihadiahkan ke orang lain yang membutuhkan. Silakan kasihkan ke mana, misalnya ke siapa yang dia membutuhkan anjing penjaga. Nah, wallahu a'lam. Baik, untuk berikutnya kita angkat pertanyaan dari jamaah, silakan. Ini pertanyaan titipan Ustaz. Jadi karena menyangkut hajat hidup banyak orang juga. Ini mungkin termasuk permainan juga Ustaz. Cuma dibuat kayak pasar gitu Ustaz. Jadi gini, ada sebuah EO mengadakan pasar tertutup di kawasan hutan kota yang ada pagar kelilingnya. Jadi itu ada batas-batasnya. Kemudian bagi yang ingin berjualan harus mendaftar ke EO dengan perjanjian membayar 15% dari omset setiap acara selesai. EO membuat alat tukar berupa koin yang terbuat dari gerabah. Satu koin dihargai 2.000. Jadi nanti kalau ada pembeli yang mau membeli sesuatu barang yang di situ itu harus beli nukar koin dulu, Ustaz. Jadi itu konsepnya konsep zaman dulu, Ustaz. Jadi semua yang dijual itu barang-barang tradisional, makanan tradisional. Jadi kesannya jadul gitu, Ustaz. Nah, itu. Kemudian pertanyaannya, Ustaz, apakah pengadaan uang koin tersebut termasuk ketidakpatuhan kepada pemimpin, Ustaz, kepada pemerintah, ulil amri gitu? Karena dianggap membuat mata uang sendiri gitu, Ustaz. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, EO itu membeli koin di pengrajin itu 1.500. Kemudian pada event itu menjadi 2.000. Nah, selisih itu apakah termasuk riba atau bukan, Ustaz? Karena kalau pengertian kita mungkin itu termasuk bagian dari ongkos produksi gitu. Gitu. Kemudian yang ketiga, setiap akhir acara pedagang itu direkap ininya, koinnya dapat berapa, Ustaz? Dapat berapa, kemudian dikalikan dengan 2.000 dikurangi 15% dari sesuai perjanjian tadi, sehingga pedagang itu menerima net dari bersih dari yang diterima. Nah, itu teknis itu termasuk boleh atau tidak, Ustaz? Karena dari uang, katakanlah dia dapat 200 gitu, katakanlah ya, 200 koin. Kemudian harusnya kan dia dapatnya, katakanlah dia 100 koin, dapat 200.000. Tapi nanti dalam prakteknya dia menerimanya dikurangi 30%, 15%. Jadi kalau uangnya 200.000 dikurangi 30.000, jadi dia menerima bersihnya hanya 170.000, Ustaz. Nah, itu diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Kemudian mohon maaf, Ustaz, tambahannya gini, dari pihak EO masih menyimpan selisih uang yang diterima. Jadi misal gini, Ustaz, satu event itu butuh hampir 10.000 koin satu event. Jadi katakanlah uang yang berputar harusnya 20 juta kan, kali 2.000 gitu, Ustaz. Tapi dalam prakteknya itu nanti pedagang setelah semua koin dikumpulkan itu yang kembali hanya 8.000 koin. Lah yang 2.000 koin itu dibawa pulang. Mungkin ada yang tertarik karena apa, bentuknya unik atau untuk kenangan, saya lupa membawa itu contohnya, Ustaz. Jadi uang, selisih uang itu masih disimpan. Jadi istilahnya kalau itu untuk jaga-jaga, kalau katakanlah satu hari itu tidak ada yang beli koin, mereka membawa uang dari rumah semua, berarti kan enggak ada uang. Nah, itu istilahnya kayak cadangan devisa gitu, misalnya. Nah, itu persiapan. Jadi mohon penjelasannya, Ustaz, ini karena ini menyangkut ribuan orang yang pengunjung yang datang, kemudian berapa puluh UKM yang terlibat di situ gitu, Ustaz. Gitu. Ini terima sudah kasih, terjadi, Pak. Kenapa? Sudah terjadi ini. Sudah berjalan hampir setengah tahun lebih mungkin. Di mana, Pak? Di daerah Batang, Ustaz. Minggon Jatinan gitu. Batang Pekalongan. Jadi kalau di Temanggung mungkin mirip dengan itu, Ustaz, apa? Papringan itu, Ustaz. Alat tukarnya dengan pring itu, bambu itu, Ustaz. Cuma tekniknya saya kurang tahu, kalau yang ini kebetulan saya tahu agak detailnya gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, ya. Bisa ditiru di Jogja ini, Pak. Peluang bagi para EOR. Ini kreatif sekali kayak gini. Bermain, ini berbelanja sambil rekreasi sebenarnya. Boleh atau tidak? Coba kita perhatikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengadaan uang koin apakah termasuk bentuk tidak patuh kepada pemerintah? karena sudah memiliki uang resmi. Karena di sini sifatnya bukan pada gerakan, sifatnya hanya sebatas untuk lokal tertentu. Insya Allah bagi pemerintah ini bukan ancaman bagi negara, dan itu pun underlyingnya rupiah. Itu pun underlyingnya rupiah, sehingga koin bisa keluar ketika ada orang yang bayar 2.000. Tapi saya minta tolong koinnya jangan sampai bertuliskan Ya Hussein. Ini koin Karbala, tanah liat dibentuk seperti koin ditulis Ya Hussein. Nanti kalau seperti ini bisa dipakai orang untuk sujud, perbuatan orang Syiah. Koinnya mungkin bisa ditulis yang lain, misalnya IBR atau Syirka Alidaya atau Radio Muslim, atau tiga-tiganya masuk di situ kalau muat ya. Insya Allah bukan termasuk bentuk apa tidak taat kepada pemerintah. Sebagaimana di beberapa tempat terkadang menggunakan voucher. Di sini belanja nggak boleh pakai duit, semuanya pakai voucher. Terus di mana saya bisa mendapatkan voucher? Ya silakan Anda beli vouchernya. Nah, vouchernya dalam bentuk koin logam. Lalu nanti bisa dipakai untuk belanja di semua tempat yang ada di situ. Insya Allah tidak masalah. Yang kedua, harga koin 1.500 ditukar atau dibeli oleh para pengguna 2.000. Boleh atau tidak? Boleh, sah-sah saja. Karena koin ini bukan alat tukar. Koin ini bukan alat tukar, bukan alat tukar rupiah, tapi dia sesuatu yang dinilai mewakili alat tukar rupiah di tempat itu. Sehingga mau dihargai 2.000, mau dihargai 5.000, silahkan, terserah. Begitu ya. Karena itu koin yang beli di ini pesan dari mana, Pak? Kasongan. Misalnya pesan di Kasongan 1.500. Kemudian kita jual ke konsumen 2.000. Kan enggak mungkin ada orang yang bawa koin banyak ke Kasongan, Pak, saya cairkan. Karena Kasongan bukan bank koin. Sehingga dalam posisi ini hanya sebatas untuk mewakili ketersediaan alat tukar berupa rupiah, namun dalam bentuk koin tembikar. Nah, kemudian yang ketiga sekarang, boleh enggak IO itu minta 15% dari omset? Minta 15% dari omset. Posisi IO di sini adalah menyediakan tempat. IO menyediakan tempat. Nah, kemudian karena dia menyediakan tempat, berarti yang terjadi, siapa yang menggunakan tempat itu, IO berhak untuk mendapatkan bayaran. Kenapa? Dia sudah ngasih jasa. Dia sudah ngasih jasa kepada para penggunanya, yaitu para pedagang, sehingga dia berhak untuk mendapatkan bayaran. Nah, kemudian bayarannya pakai apa? Bisa menggunakan akad ijarah, bisa juga menggunakan akad ju'alah. Kalau akadnya akad ijarah, berarti nominalnya harus final. Nominalnya harus final. Batasan waktunya jelas, bayarannya jelas. Itu kalau akadnya ijarah. Baik, misalnya para pedagang berdagang di sini selama berapa lama? Selama 3 hari. Biaya 3 hari misalnya 3 juta, sehari 1 juta. Silahkan, itu juga boleh. Berarti ini ijarah murni. Atau yang kedua, dia menggunakan akad ju'alah. Bagaimana bentuk akad ju'alahnya? Akad ju'alah yang dilakukan adalah sesuai perolehan. Kamu dapat berapa? Nanti saya minta sekian. Tayyib. Nah, kalau pakai akad ju'alah sesuai perolehan, berarti yang terjadi di situ, bolehkah menggunakan omset? Insya Allah yang lebih tepat hukumnya tidak masalah, boleh. karena boleh kita menjual jasa, namun bayarannya berdasarkan perolehan. Karena omset di sini bentuknya adalah pokok plus margin, ya enggak? Pokok plus margin. Sehingga 15% itu adalah bagian margin yang cukup besar yang kita ambil. Andaikan dia diwujudkan dalam bentuk margin saja, mungkin tinggal mungkin menjadi 30%. Pak, saya nanti minta bagian 30% dari margin. Sehingga total margin dia dikasih 30%. Cuman ngitung ini kan rumit, ngitung ini rumit. Biar lebih mudah, begini saja, pakai omset. Kamu nanti dapatnya berapa koin, saya minta per koin 15%. Insya Allah tidak masalah. Poin yang ditanyakan kan sebetulnya gini Ustaz. Jadi koin tadi yang diperoleh ditukar dengan rupiah. Jadi terjadi pertukaran alat tukar gitu Ustaz. Nah, yang disoroti sebetulnya itu Ustaz. Jadi 100 koin seharga 200.000, tapi dia menerimanya bukan 100.000, terimanya 170.000, sudah terpotong bersih langsung gitu. Nah, itu termasuk riba atau enggak itu Ustaz? Tidak, sebenarnya. Karena koin di sini bukan alat tukar. Walaupun di tempat pasar yang tak karena setelah enggak itu, ada Ustaz. Alat tukar uang yang hanya berlaku di hutan kota saja. Dibawa ke swalayan yang lain enggak payu ini. Uang itu, ini kan cuma main-main saja Pak ya. Suasana ini kan main-main saja. Uang itu berlaku jika dia digunakan di banyak tempat, disepakati oleh masyarakat. Sehingga koin ini mirip seperti voucher atau mirip seperti kupon. Bapak kalau mau belanja di sini enggak bisa pakai rupiah. Pakainya apa? Voucher. Di mana saya bisa beli voucher di pintu masuk? Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz. Kok nanti misalnya kok ada koin yang enggak dipakai belanja, ya terserah. Insyaallah tidak ada masalah di sini yang saya pahami. Saya cari ribanya enggak nemu, ribanya enggak ada. Oh gitu. Nah, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari jamaah ibu-ibu yang di masjid. Pertanyaannya, seorang berencana untuk mengimpor produk-produk dari Cina, kemudian dia mengetahui ada kejadian di Uyghur, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang ini? Apakah boleh tetap mengimpor barang dari Cina atau sebaiknya tidak dilanjutkan? Misalnya sebenarnya begini, terkait masalah boikot produk ya. Boikot produk itu ada dua pertimbangan. Yang pertama dari sisi halal haram produk. Kalau produknya haram, jelas kita tidak boleh mengimpor, meskipun kita tidak mengkonsumsinya. Saya mau impor vodka, tapi saya enggak mau minum vodka, biar orang lain saja yang minum. Impor rokok misalnya, tapi saya enggak mau ngerokok, biar orang lain saja yang ngerokok. Ya tetap enggak boleh, karena Anda berarti menyediakan sesuatu yang haram bagi orang lain. Yang kedua, karena pertimbangan politik. Nah, untuk yang kedua ini, wewenang jamaah kaum muslimin. Nah, jamaah kaum muslimin itu siapa? Ya, kalau di negara kita dipimpin oleh presiden. Sehingga jika di sana tidak ada ketetapan bahasanya negara akan mengimpor atau memboikot produk di sebuah tempat, maka kita tidak boleh memboikotnya. Biarkan saja transaksi itu terjadi. Baik, sejak masa silam yang namanya orang-orang musyrik Yahudi dan Nasrani, mereka menindas kaum muslimin di berbagai tempat yang minoritas. Namun Nabi SAW tidak melakukan pelarangan untuk bertransaksi dengan mereka. Namun di sini saya tidak berbicara masalah halal haram. Saya berbicara dari sisi al-wala wal bara'. Sehingga kalau misalnya ada orang, saya enggak mau bertransaksi dengan orang kafir misalnya, ya terserah, silakan, itu hak Anda. Dan kita tidak melarang. Cuman ketika dia menghukumi orang lain yang bertransaksi dengan orang kafir, maka yang menyalahkan ini salah. Kamu kenapa masih beli produk Cina? Dia kan membantai Uyghur misalnya, atau dia menindas kaum muslimin di Uyghur. Loh, kan belum ada keputusan resmi kalau kita akan boikot, kecuali kalau ada keputusan resmi. Kalau ada keputusan resmi boikot, tidak boikot, nah itu bahaya. Berarti dia loyal kepada orang kafir. Tapi kalau tidak ada keputusan resmi, berarti masih diizinkan, masih diizinkan. Namun kalau misalnya ada orang yang milih gak mau, ya silahkan, itu hak dia. Tapi jangan salahkan mereka yang masih mau. Dipahami insya Allah? Baik. Sehingga di situ ada tiga kesimpulan terkait masalah boikot. Pertama, pemboikotan produk itu bukan tahlil tahrim, bukan menghalalkan mengharamkan. Yang pertama. Sehingga yang memboikot tidak kita nilai dia telah mengharamkan sesuatu yang halal, tidak. Ada yang berlebihan dalam menilai sikap seperti ini. Memboikot produk orang kafir berarti mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Enggak, ini tidak termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tidak sampai pada derajat itu. Dia cuma enggak senang saja. Sehingga mau boikot, ya tidak sampai pada derajat tahrim ma ahallallahu Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Karena kalau sudah sampai pada derajat mengharamkan apa yang Allah halalkan, kafir. Karena dia mengubah hukum. Yang kedua, bahwa boikot itu hak pemerintah muslim. Sehingga ormas atau individu tidak berhak untuk melakukan gerakan boikot. Itu haknya pemerintah. Dia bisa mengajukan ke pemerintah. Nah, masalah keputusan apakah nanti pemerintah memboikot atau tidak, terserah pemerintah. Yang ketiga, kalau ada orang yang memboikot produk kafir dan itu hak mereka, jangan sampai menyalahkan yang tidak boikot produk kafir selama belum ditutup oleh pemerintah. Indonesia itu boikot produk Israel dari zaman ke zaman, mulai bocor di zaman Gus Dur, kemudian tutup lagi gitu. Wallahualam, sampai sekarang masih tutup ya. Sehingga kita tidak mengenal produk-produk Israel bertebaran di tempat kita, padahal produk Israel bertebaran di beberapa negara sekitarnya ya, Lebanon dan sekitarnya. Apa pak produk Israel? Anda bisa bayangkan, negeri-negeri yang secara umum dinilai lebih bodoh dibandingkan Israel punya produk, Israel lebih banyak lagi produknya, baik yang ke arah otomotif atau produk HP-HP-an kayak gini. Cuman kenapa tidak terkenal di beberapa negara-negara Islam? Karena pemerintahnya menutup. Nah, kalau ada orang yang berani impor HP dari Israel, impor baju Israel misalnya, atau impor apa dari Israel, ya bisa kita katakan ini bermasalah, orang ini bahaya. Karena berarti dia mengkhianati kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pendengar radio muslim di Jakarta. Maksud kami pendengar radio muslim Jakarta, karena ada radio muslim Jakarta dan radio muslim Jogja. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita menjual lagi barang yang belum kita beli tapi sudah ada akad sebelumnya dari pemilik barang, dan apa hukumnya berjualan seperti itu? Mohon penjelasannya, syukran. Nah, bolehkah menjual lagi? Waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah menjual lagi barang yang sudah kita beli namun barang itu belum ada ya? Baik. Orang membeli barang dari tempat yang jauh atau tempat yang dekat, hukumnya boleh. Tapi dia tidak boleh menjual kembali sampai barang itu dia kuasai. Bagaimana bentuk menguasai barang itu? Sampai barang itu dia terima. Sehingga kita tidak salahkan, Anda melakukan transaksi yang pertama sah, membeli barang dari orang lain, sah transaksinya. Tapi Anda belum boleh melakukan transaksi kedua, menjual barang ini, sampai barang itu Anda terima. Setelah Anda terima, baru silakan Anda jual ke orang lain. Karena Nabi SAW mensyaratkan, la tabi'hu hatta taqbidah, jangan kamu menjual barang sampai kamu menerimanya. Wallahu a'lam. Baik. Cukup ya.